Untuk anak joget harap susun barisan. Inilah saatnya lama-lama timbulnya DJ dan inilah waktunya. Special song for you by LMS Remix di Suara. Special song for you by LMS Remix. Please welcome. Lamana Music Style. Lamana Music Style. Salam jumpa dan jumpa lagi dengan saya DJ Ungu Remix. Angkat tangannya di atas. Station song for you by LMS Remix. Please welcome. Dan jumpa lagi dengan saya DJ Ungu Remix Production. In the Music Style Remix. brother and sister, please welcome DJ Trouble Remix. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Kun Style on the mix.